Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masih ada 10 menit. Kita ambil kitab nasihat untuk penuntut ilmu. Kemarin sampai poin yang keberapa? Yang mencatat. Nah, bingung kan? Karena satu kitab, satu daftar untuk semua durus. Ya, akhirnya bingung kita. Sampai mana? Mana yang dicatat? Maka hendaknya satu pelajaran, ya, satu ustadz, satu daftar. Nah, satu pelajaran, satu daftar. Sehingga untuk murojaah lebih mudah. Nah, dan lebih semangat untuk kita sampaikan kembali. Kenapa? Karena faedahnya benar-benar lengkap dan berurutan. Nah, jadi motivasi kita untuk menyampaikan kepada yang lain sehingga manfaatnya lebih besar, pahalanya pun lebih besar dengan kita menyampaikan kepada yang lain. Man dallala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada sesuatu, ya, pada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakan. Coba antum, ketika faedahnya lengkap dari awal sampai akhir, tidak pernah absen, tercatat secara lengkap, ya, berurutan, akan muncul motivasi untuk mengajarkan kepada yang lain, untuk menyampaikan manfaatnya kepada yang lain. Tapi ketika faedahnya pencar-pencar, yang ini di awal, pada pertemuan kedepan yang ada di tengah, ada di akhir, ada balik lagi, ada di kitab yang lain karena lupa, enggak ada motivasi untuk mengajarkan kepada yang lain. Sehingga faedahnya hanya di buku saja, murojaahnya hanya ketika, ya, kalau di murojaah, nah, barakallahu fiik, hanya dicatat tapi kemudian tidak dibaca, kurang manfaatnya. Nah, bermanfaat kita mendengar ketika ta'lim, tapi kurang manfaat dengan tidak memungkinkan atau tidak disampaikan kepada yang lain. Maka fahrisu 'alal kitabah wa takhsis daftarin wahid, ya, dalam mengkhususkan, dalam mencatat dan mengkhususkan satu daftar setiap pelajaran. Nah, ini investasi kita setelah kita meninggal. Setelah kita meninggal, kita orang fuqara, enggak pernah sedekah, sedekahnya sedikit. Nah, maka apa yang dapat kita lakukan untuk agama ini, untuk menjadi amal jariah setelah kita meninggal, lakukan. Lakukan, ajarkan apa yang dapat kita ajarkan. Barakallahu fikum. Baik. Poin yang berikutnya, qira'atu kutubil ibadatil musimati fi musimiha, membaca kitab ibadah, ya, membaca kitab ibadah musiman atau pada musimnya, pada zamannya. Kita mau haji misalnya, kan, baca kitab tentang haji, insyaallah faedahnya akan lebih melekat. Kita mau menghadapi bulan puasa, baca kitab tentang puasa, amalan-amalan apa saja, ya, yang berkaitan dengan puasa, baca. Itu faedahnya akan lebih mengena di hati kita. Naam. Wa hadza min anfa'il umur li talibil ilm. Ini perkara yang sangat bermanfaat bagi penuntut ilmu. Fahawil an taqra'a qabla al-hajj kutubal haji. Naam, maka baca kitab haji sebelum kita berangkat haji. Baca kitab puasa sebelum kita berpuasa. Baca kitab zakat sebelum kita zakat. Baca kitab sholat sebelum kita sholat. Sholat dikerjakan setiap hari. Berarti harus mutkin ini masalah sholatnya. Nah, barakallahu fiik. Fasatash'ur insyaallah, maka engkau akan merasa hasalta khairan katsiran, mendapatkan faedah yang sangat banyak. Wa hadza mujarrab, ini terbukti. Nah, ketika kita membaca kitab-kitab sesuai dengan musimnya. Naam. Fa anta tata'abbadu lillah, engkau beribadah kepada Allah, ya. Tas'ur atau tash'ur biladzatil ibadah, akan merasa nikmat di dalam ibadah. Li'annaka ta'malu 'ala ilmin wa basirah. Karena dengan mengetahui itu engkau beramal dengan ilmu, ya. Beramal dengan ilmu. Nah, kemudian berikutnya, Qiraatu kutubil fatawa, membaca kitab fatwa, ya, membaca kitab-kitab atau fatwa-fatwa para ulama. Nah, berkaitan dengan poin yang sebelumnya, ketika kita sudah membaca suatu permasalahan dalam hal ibadah puasa, kita buka fatwa tentang puasa. Kita buka faedah atau fatwa tentang puasa. Kita saling bermudharasah dengan teman kita. Jangan dibaca dulu, baca pertanyaannya. Pertanyaannya ada di fatwa, tapi jangan disebutkan bacaannya. Ya, teman kita yang sudah baca disuruh menjawab. Coba jawab. Nanti kita pun menjawab. Setelah sama-sama menyampaikan jawaban masing-masing, baru kita baca apa fatwa yang benar dari perkataan ulama tentang hal ini. Ini luar biasa. Terkadang ini yang saya lakukan dengan keluarga. Ya. Ya, ketika sebelum tidur, daripada ngobrol enggak jelas atau ngobrolin masa depan, kapan kita punya rumah, kapan kita punya kebun, kapan kita baca kita fatwa. Nah, barakallahu fiik. Kita sudah tahu permasalahan tentang haji, tentang puasa, tentang sholat, atau tentang permasalahan wanita. Baca satu permasalahan. Baca, coba jawab, apa jawaban kamu tentang hal ini? Jawabnya begini, begini, begini. Sekarang jawaban kamu apa? Jawaban saya ini, ini. Baik, kita masing-masing punya jawaban yang berbeda. Sekarang kita baca fatwanya. Apa kata ulama dalam masalah ini? Kita menjawab sesuai yang kita tahu tadi. Baru setelah itu kita merujuk kepada fatwa. Apa sih penjelasan ulama yang lebih benar dalam permasalahan ini? Oh, ternyata yang benar pendapatmu. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Ini membaca kitab fatwa. Jadi barakallahu fiikum. Saya menasihati antum sekalian, ya, punya kitab fatwa. Punya kitab fatwa. Banyak yang sudah diterjemahkan, alhamdulillah, kitab Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Baz, Syekh Albani. Nah, sehingga dengan demikian hidup rumah tangga kita hidup dengan adanya ta'lim di rumah. Tanya jawab dengan istri kita, barakallahu fikum. Karena kalau misalnya ketemu dengan teman-teman, ketemunya sepekan sekali. Ketemu di ta'lim malam hanya sebentar, setelah itu pulang. Enggak ada waktu untuk tanya jawab dengan teman. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Insyaallah akan dilanjutkan oleh Al-Ustaz Abdul Malik hafizahullah.